Mitra bisnis dalam salah satu tajuk di web quickyangi.com. Mari berdiskusi. Quickyangi menggambarkan, sejak tahun 1967 sampai saat ini, begitu banyak korporat raksasa asing yang mengeduk kekayaan mineral Indonesia. Bahkan, paling sedikit 80% dari minyak yang dikeduk dari perut bumi Indonesia dieksploitasi oleh kontraktor asing. Dan yang menarik, semuanya berlangsung serta terjadi tanpa kekuatan bedil, tetapi dengan pencucian otak para elit bangsa Indonesia dan pembentukan kelompok komprador. Nah, guna melanjutkan bahasan atas fenomena ini, inilah perbincangan Pak FM bersama Quick Yanggi. Baik Pak Quick, kemarin Bapak telah mengulas terjebaknya kita dalam perang modern sehingga kekayaan kita disedot habis-habisan, didorong oleh menipisnya rasa nasionalisme di lingkungan elit. Nah, bagaimana dengan kejadian lainnya, seperti amandemen UUD 45, apakah juga menunjukkan tipisnya rasa nasionalisme kita? Oh, itu juga sama sekali sudah tidak ada lagi. Jadi sangat-sangat tipis, misalnya seperti, ya saya bisa mengkategorikan amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebagai menipisnya rasa nasionalisme itu. Nah, jadi saya juga merasakan bahwa sekarang ini segala sesuatu yang ingin membela kepentingan bangsanya sendiri dianggap sebagai suatu pandangan yang kuno dan picik. Sehingga dengan demikian semua mesti dibuka. Nah itu kan untuk Indonesia kan berlangsung sangat lama. Lalu kemudian sampai sekarang masih seperti itu. Akan tetapi yang mengejutkan adalah bangsa-bangsa lain kan sudah tidak begitu. Tapi Pak, kenapa semuanya terkesan erat kaitannya dengan kondisi ekonomi? Ya memang kaitannya memang ekonomi lagi. Oleh karena politik itu kan yang mendasari kebijakan ekonomi. Jadi kalau di dalam bidang politiknya tidak ada rasa tidak mau kalah dengan bangsa lain, tidak ada rasa bangga terhadap diri sendiri, itu yang paling utama. Nasionalisme itu adalah, patriotisme itu adalah tidak mau kalah dengan bangsa lain itu. Nah kita kan tidak, ditinjau dari studi pendidikan segala kan tidak, sekarang politik lagi ya. Misalnya pemerintah kita sudah lama dan saya kira sampai sekarang masih kita hanya bisa menghargai laporan-laporan audit oleh kantor auditor lima besar di dunia yang semuanya asing. Nah, memang semuanya ekonomi, tetapi yang mendasari kan tidak percaya pada diri sendiri. Itu kan ya bukan hanya politik, sudah meningkat pada kebudayaan sebetulnya. Demikian Quick Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.